من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أيها الإخوة في الله أعزني الله وإياكم kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan kepada kita untuk berkumpul dalam majelis min majalisil ilm. Dan insyaallah ta'ala pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah. Kita masih pada hadis Ubadah Ibn Samit radhiyallahu ta'ala an yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim, yaitu hadis yang menjelaskan siapa saja dari kalangan kaum muslimin yang bersaksi dengan lima perkara maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan hamba tersebut ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala ala ma kana minal amal, bagaimanapun kondisi amal hamba tersebut. Pada pertemuan sebelumnya kita ketahui bersama makna ijmali, makna hadis tersebut secara umum tentang isi daripada lima perkara yang wajib untuk dipersaksikan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis tersebut terdapat beberapa faedah yang bisa kita petik pada malam hari ini. Yang pertama, fihi fadlut tauhid. Di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita keutamaan tauhid. Dan di antara keutamaan tauhid yang ada dalam hadis ini bahwasannya tauhid sababun lidukhulil jannah, merupakan sebab seorang hamba dimasukkan ke dalam surga. Karena lima perkara yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis ini, kelima-limanya termasuk bagian dari tauhidullah azza wa jal, termasuk bagian dari at-tauhid. Syahadah yang pertama, syahadah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, jelas bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan tauhid, inti daripada tauhid, dan merupakan inti dari dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian syahada yang kedua, syahada anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, bersaksi bahwasanya Nabi kita Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Ini juga termasuk bagian tauhid. Yang ketiga, bersaksi bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan utusannya. Beliau memiliki keistimewaan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terlahir tanpa ayah. Ini juga termasuk bagian tauhid. Demikian pula yang keempat dan yang kelima, bersaksi bahwasanya surga dan neraka itu ada. Berita tentang surga dan berita tentang neraka di dalam Al-Qur'an maupun di dalam sunnah Nabi kita Muhammad, semuanya adalah benar, bukan dongeng atau fiktif yang tidak memiliki kenyataan. Itu juga merupakan bagian dari tauhid. Kalau lima-limanya disempurnakan oleh seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala menjamin surga bagi hamba tersebut ala ma kana minal amal, bagaimanapun kondisi amalan hamba tadi, baik banyak amal solehnya maupun sedikit, entah dia memiliki tanggungan dosa-dosa besar ataupun bersih dari dosa-dosa besar. Kalau lima perkara tadi yang merupakan rangkaian dari rincian-rincian keyakinan tauhid ada pada diri hamba tersebut, sempurna dalam diri hamba tersebut, maka Allah akan memasukkan dirinya ke dalam surga. Menunjukkan yang namanya tauhid itu sebab seorang hamba dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedua, fihi anna syahadatain asluddin. Di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya dua kalimat syahadah merupakan inti dari agama Islam. Dua kalimat syahadah merupakan inti dari agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan dalam hadis ini oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai persaksian yang pertama dan persaksian yang kedua, untuk menunjukkan bahwasanya dua perkara tadi adalah perkara inti yang terpenting yang harus ada pada seorang hamba. Kalau seorang hamba hanya mengambil perkara yang ketiga, yang keempat dan yang kelima, dia benar dalam meyakini Nabiullah Isa alaihi salam, meyakini surga itu ada, meyakini neraka itu ada, namun masih beribadah kepada selain Allah, maka rusak agamanya. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Begitu pula kalau seorang hamba mengambil syahadah yang pertama, dia tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, benar keyakinannya terhadap Isa ibnu Maryam, yakin bahwasanya surga dan neraka itu benar adanya, namun dia terjatuh dalam kebid'ahan, rusak pada persaksian yang kedua, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, pun juga demikian, maka agama orang tersebut rusak karena tidak dibangun di atas dua persaksian, syahadah la ilaha illallah dan syahadah anna Muhammadar Rasulullah. Dan ternyata pada dua syahadah tadi, ya, pada dua syahadah tadi, syahadah la ilaha illallah dan juga syahadah anna Muhammadar Rasulullah, padanya terkandung syarat diterimanya amalan seorang hamba. Syarat diterimanya seorang hamba, amalan seorang hamba itu ada dua. Yang pertama harus ikhlas. Kemudian yang kedua harus sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dua syarat diterimanya amalan seorang hamba ada pada dua kalimat syahadah. Pada syahadah la ilaha illallah itu terdapat syarat ikhlas lillahi azza wa jal. Dalam beribadah, seorang hamba harus ikhlas lillahi azza wa jal, mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala, pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan mengharap hal-hal yang lain dari urusan-urusan duniawi. Yang kedua, harus sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang terkandung pada syahadah anna Muhammadar Rasulullah. Kalau kita yakin Nabi kita Muhammad adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita harus mengikuti sunnah beliau dalam pelaksanaan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dua perkara ini kalau ada pada amalan seorang hamba, maka amalan tadi dianggap sebagai amal yang saleh dan diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Kemudian di dalam hadis ini pula terdapat faedah, fihi bayan annahu la tasihhu syahadatani illa mimman arafa ma'nahuma wa 'amila bimuqtadahuma. Hadis ini menjelaskan bahwasannya dua kalimat syahadah tidak dianggap sah kecuali bila seorang hamba memahami maknanya dan mengamalkan konsekuensinya. Ya. Setelah kita tahu bahwasanya dua kalimat syahadah itu inti dari ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahkan terdapat syarat diterimanya amal pada dua kalimat syahadah tadi. Ternyata dua kalimat syahadah tersebut yang merupakan kunci masuk ke dalam Islam tidak dianggap sah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kecuali bila kita memahami maknanya dan melaksanakan konsekuensinya. Kama taqaddam. Ya. Pada syahadah la ilaha illallah tidak semata-mata kita mengucapkan la ilaha illallah kemudian diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, tapi harus ada al-ilm, al-ma'rifah bima'nah, harus mengetahui makna la ilaha illallah kemudian mengamalkan konsekuensinya. Begitu pula pada syahadah anna Muhammadar Rasulullah, harus diketahui makna dari syahadah tersebut dan diamalkan konsekuensinya. Kemudian faedah yang berikutnya di dalam hadis ini terdapat faedah, dinullahi wasatun bainal ghali fihi wal jafi anhu. Agama Allah subhanahu wa ta'ala yang benar itu senantiasa berada pada pertengahan antara sikap ghulu, berlebih-lebihan dalam melaksanakan agama, dengan sikap jafa, kurang dalam melaksanakan kewajiban. Ya. Ini kaidah disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam risalah beliau Al-Wasiyatul Kubra. Ya. Ciri agama Islam yang benar itu senantiasa pertengahan. Wasatun, senantiasa pertengahan antara sikap berlebih-lebihan dan sikap jafa, kurang dalam melaksanakan kewajiban. Ini ditunjukkan pada sabda Nabi alaihi salatu wassalam ketika menjelaskan syahadah yang pertama dan syahadah yang ketiga. Ya. Syahadah yang pertama Syahadah yang kedua dan syahadah yang ketiga. Syahadah yang kedua yang menjelaskan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan sesungguhnya Nabi kita Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Abdun la yu'bad. Beliau adalah hamba biasa, tidak layak disembah. Wa rasulun la yukadzab. Namun beliau adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak boleh didustakan. Berarti harus ambil sikap tengah, jalan tengah. Tidak ghulu berlebih-lebihan dalam menyanjung Rasulullah alaihi salatu wasalam sampai terjatuh pada tindakan mensejajarkan beliau dengan Allah subhanahu wa ta'ala, atau kurang dalam melaksanakan kewajiban seorang hamba terhadap Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sampai pada tingkatan mendustakan dan menolak ajaran dan sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kaidah yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ini merupakan kaidatun muttaridah, kaidah baku yang bisa kita terapkan pada semua aspek kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita perhatikan dengan seksama, ajaran Islam yang benar itu senantiasa pertengahan dari dua kesesatan, dari dua kesalahan, dari dua penyimpangan. Mesti berada pada pertengahan antara sikap ghulu dengan sikap jafa dalam menyikapi wanita. Orang-orang Yahudi, mereka ikhwanul fiddin azani Allah wa iyyakum, ini punya kebiasaan kalau istri-istri mereka datang bulan, ya, orang-orang Yahudi meninggalkan istrinya secara mutlak, tidak mau berinteraksi dengan istrinya. Dianggap najis, tidak disentuh, tidak diajak bicara. Ikhwanul fiddin azani Allah wa iyyakum. Ya, itu orang-orang Yahudi. Sementara orang Nasrani berkebalikan dari orang-orang Yahudi. Mau istrinya datang bulan atau tidak, terus lanjut. Dalam tanda kutip, yang berkeluarga insya Allah paham. Ya, kalau belum berkeluarga bisa ditanyakan kepada yang sudah berkeluarga. Kalau orang Nasrani enggak mau tahu, mau dia sedang datang bulan ataupun tidak, setiap hari lanjut. Ya, sikat terus ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Bagaimana ajaran Islam? Tidak seperti ajaran orang-orang Yahudi, juga tidak seperti ajaran orang-orang Nasrani. Ya. Kalau ada wanita-wanita kaum muslimin, istri-istri kita yang sedang haid, sedang datang bulan, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, disebutkan dalam Islam, ya, boleh bagi seorang suami bersenang-senang dengan istrinya asalkan tidak sampai ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum menjimaknya, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Selain daripada itu tidak ada masalah, bersenang-senang pada hal-hal yang lainnya diperbolehkan. Ya, itu terkait dengan masalah wanita, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Begitu pula dengan masalah-masalah yang lain dalam menyikapi ashabul kabair, ya, orang-orang yang terjatuh dalam dosa-dosa besar. Ajaran Islam yang benar itu pertengahan antara sikap ghulu berlebih-lebihan dalam menyikapi mereka atau sikap jafa. Tidak seperti prinsipnya orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah. Mereka memvonis ashabul kabair sebagai orang-orang kafir. Untuk orang-orang Khawarij, mereka tegas mengatakan kafir kalau ada yang melakukan dosa besar, maka dia kafir, khalidun finnar, kekal dalam neraka. Sementara Mu'tazilah ketika di dunia tidak berani memvonis kafir, tapi dikatakan manzilah bainal manzilatain, tidak muslim juga tidak kafir, tapi nanti di yaumul kiamah dia dia kekal dalam neraka. Tidak pula seperti prinsipnya orang-orang Murji'ah. Ya, yang mengatakan bahwasanya ashabul kabair, orang-orang yang jatuh dalam dosa besar, itu tetap keimanannya sempurna karena sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Menurut mereka kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka dia mukmin kamilul iman. Maka dia mukmin sempurna keimanannya, bahkan berani mensejajarkan keimanannya sama seperti malaikat Jibril. Ajaran Islam yang benar pertengahan. Tidak seperti prinsipnya orang-orang Khawarij, juga tidak seperti prinsipnya Murji'ah. Dikatakan bahwasanya ashabul kabair, ya, murtagibul kabirah, orang-orang yang jatuh dalam dosa besar dari kalangan kaum muslimin, tetap mukmin biimanihi, fasiqun bikabiratih. Dia mukmin tapi dia fasik. Hakadai khanifidina azani allahu wa iyyaku. Demikian pula dalam masalah-masalah yang lainnya. Kalau kita perhatikan, ya, senantiasa ajaran Islam yang benar wasatun bainal ghalifihi wal jafi'anhu. Naam. Ini beberapa faedah yang bisa kita ambil pada pertemuan malam hari ini untuk hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu taala. Kemudian qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata penulis rahimahullahu taala, walahuma fi hadith Itban, dan disebutkan dalam riwayat al-Imam al-Bukhari wal Imam Muslim dari hadith Itban radhiyallahu taala an. Beliau bernama Itban ibnu Malik Al-Ansari, sahabat Ansar, syahid Badran wa Uhudan wal Khandaq. Itban ibnu Malik ini termasuk peserta perang Badar, perang Uhud, dan perang Khandaq. Ya. Setelah peperangan Khandaq, beliau tidak lagi khanifidina azani Allah wa iyakum ikut serta dalam peperangan, dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian kepada beliau dengan ujian dhahaba basaruhu ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Beliau diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kebutaan. Ya, buta. Sebelum buta, beliau senantiasa ikut dalam peperangan bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Namun setelah buta, ya, beliau termasuk yang mendapatkan udzur untuk tidak berperang. Naam. Disebutkan dalam hadisnya Itban ibn Malik radhiyallahu taala an, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah." Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan neraka bagi siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah, dengan mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala dari ucapan la ilaha illallah yang dia lafadzkan. Ini hadis yang berikutnya yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala tentang keutamaan tauhid. Allah subhanahu wa taala mengharamkan neraka bagi siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah dengan catatan yabtaghi bidzalika wajhallah. Dia mengucapkan la ilaha illallah dengan tujuan mencari, mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim. Naam. Di dalam hadith ini, hadithnya Itban ibn Malik radhiyallahu ta'ala an, terdapat beberapa faedah. Yang pertama, fihi fadlut tauhid. Hadis ini juga termasuk hadis yang menjelaskan keutamaan tauhid. Ya, keutamaan tauhid yang dijelaskan dalam hadis ini bahwasanya tauhid mampu menyelamatkan seorang hamba dari azab neraka. Mampu menyelamatkan seorang hamba dari azab neraka dan menghapuskan dosa-dosanya. Ya. Ini jelas dari janji Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan Allah mengharamkan neraka. Kalau dikatakan haram untuk masuk ke dalam neraka, berarti dipastikan masuk ke dalam surga. Bagi yang bertauhid, mengucapkan la ilaha illallah dengan memenuhi syarat-syarat dan ketentuannya, salah satunya yang disebutkan dalam hadis ini, ya bataghi bidzalika wajhallah. Dia mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala dari ucapan la ilaha illallah yang dia ucapkan. Nah, itu menunjukkan bahwasanya tauhid menyelamatkan seorang hamba dari neraka, bahkan menghapuskan dosa-dosanya. Faedah yang kedua, annahu la yakfi fil iman an nutqu min ghairi i'tiqadil qalbi. Perlu diperhatikan bahwasannya belum cukup seseorang dikatakan beriman, ya, belum cukup seseorang dikatakan beriman apabila hanya mengucapkan, melafadzkan la ilaha illallah tanpa disertai dengan keyakinan hati. Nah, bisa dipahami? Hadis ini menjelaskan bahwasanya seseorang tidak dianggap beriman, belum cukup dikatakan sebagai seorang mukmin semata-mata dia mengucapkan la ilaha illallah tanpa disertai keyakinan dalam hatinya. Seperti kondisi orang-orang munafik. Orang-orang munafik ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Naam, secara zahir kalau mereka mengucapkan la ilaha illallah dua kalimat syahadah dianggap sebagai muslim. Tapi kalau dikatakan sebagai mukmin di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak. Hakikatnya mereka bukan orang yang beriman walaupun sudah mengucapkan la ilaha illallah, dikarenakan dalam hatinya tidak ada keyakinan sesuai atau sama dengan apa yang dia ucapkan. Berbeda antara yang dia ucapkan dengan apa yang dia yakini. Karena syarat seseorang diselamatkan dari neraka dengan mengucapkan la ilaha illallah adalah yabtaghi bidzalika wajhallah. Dia mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala dari ucapan la ilaha illallah. Menunjukkan ketika dia mengucapkan ada keyakinan dalam hatinya akan kebenaran la ilaha illallah. Dan itu tidak ada pada orang-orang munafik. Mereka mengucapkan la ilaha illallah dikarenakan takut dengan pedang-pedangnya kaum muslimin. Mereka mengucapkan la ilaha illallah dikarenakan ada tendensi-tendensi tertentu untuk mendapatkan urusan-urusan duniawi yang mereka kejar. Naam. Kemudian, di dalam hadis ini pula terdapat faedah, annahu la yakfi fil iman al-i'tiqadu min ghairi nutkin. Sebaliknya, seorang hamba tidak dikatakan mukmin kalau hanya berkeyakinan namun tidak mengucapkan dengan lisan. Kalau faedah sebelumnya, dia mengucapkan dengan lisan tapi hatinya tidak sama dengan apa yang dia ucapkan, maka belum dianggap mukmin. di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang berikutnya, seorang hamba tidak dianggap mukmin kalau hanya memiliki keyakinan dalam hatinya akan kebenaran la ilaha illallah tapi tidak diucapkan dengan lisannya. Secara hati dia yakin seyakin-yakinnya akan kebenaran la ilaha illallah, tapi secara zahirnya, secara lisannya enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah, maka dia tidak dikatakan mukmin. Seperti kondisi Abu Talib, paman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ijma' para ulama, kesepakatan kaum muslimin, bahkan Abu Talib mata kafiran. Abu Talib mati di atas kekufuran. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjenguk Abu Talib pada saat detik-detik kematiannya, menjelang wafatnya, ya, Rasul mengatakan, ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah satu kalimat yang bisa aku jadikan sebagai alasan untuk membelamu nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi dikarenakan ada tokoh Quraisy yang lain yang mengatakan kepada Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib, wahai Abu Talib, apakah kamu benci dengan agama nenek moyang kita Abdul Muttalib sehingga mau mengikuti ajakan keponakanmu Muhammad ibn Abdullah untuk mengucapkan la ilaha illallah? Dan pada akhirnya Abu Talib mati di atas kekufuran. Ini ijma', kesepakatan kaum muslimin. Abu Talib tidak dikatakan muslim, tidak dikatakan mukmin, karena tidak mengucapkan la ilaha illallah, walaupun secara keyakinannya Abu Talib meyakini kebenaran dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahkan mengakui kebenaran la ilaha illallah. Tidak dianggap mukmin karena tidak mengucapkan. Sehingga yang benar, mukmin yang benar, muslim yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia mengucapkan dengan lisannya la ilaha illallah, kemudian dibarengi dengan keyakinan hatinya akan kebenaran kalimat tauhid la ilaha illallah. Hakadha ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Kemudian di dalam hadis ini pula terdapat faedah, annal amal la yanfa' illa idza kana khalisan liwajhillahil karim. Amalan hamba tidak akan bermanfaat kecuali didasari dengan keikhlasan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan yang terakhir, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, di dalam hadis ini terdapat faedah itsbat sifatil wajhi lillahi taala. Hadis ini menetapkan sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, tidak sama dengan wajah makhluknya. Ini prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, prinsip yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, termasuk tauhidul asma was sifat. Kita tetapkan sifat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa diserupakan dengan makhluknya. Karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Naam. Adapun untuk pembahasan rinci tentang masalah tauhidul asma was sifat, insyaallah taala akan ada pembahasan tersendiri dalam kitabut tauhid yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Ini yang bisa kita pelajari pada malam hari ini untuk